Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Bila keadaan kita tidak berubah, hati masih kemerungsung, apakah itu tandanya kita tauhidnya belum benar? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang berkaitan dengan pengaruh tauhid terhadap hati seseorang merupakan sebuah pengaruh yang semakin akan bisa dirasakan ketika kekuatan tauhid ini semakin besar dalam diri orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ketika kita melihat perbuatan dan amalan mereka, bahkan mereka sanggup untuk melompat atau melangkah dalam sebuah amalan yang menakjubkan, itu ada keterkaitannya dengan tauhid yang ada pada mereka, kekuatan keimanan mereka. Ya, tidaklah sekedar mereka sanggup untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, tetapi bahkan mereka yakin kemuliaan itu adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala seutuhnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sebesar gunung Uhud emas yang kita infakkan tidak akan bisa menyamai, menyerupai dari segenggam yang diinfakkan oleh para sahabat. Kuantitas yang kita berikan demikian menakjubkan. Tapi kenapa beda? Apa yang membesarkan yang dilakukan oleh para sahabat dan apa yang menjadikan kecil dari apa yang kita lakukan? Pengaruh tauhid yang membedakan. Kekuatan keimanan yang membedakan. Mereka adalah umat yang sudah tulus dan memberikan segala kehidupannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Qul, katakan ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, korbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, untuk Allah. Ini adalah kekuatan tauhid yang diajarkan. Maka ketika seorang menyandarkan sepenuhnya hatinya kepada Allah, maka dia akan merasakan kedamaian. Pasti dia akan merasakan ketenangan karena dia bersandar dengan zat yang tentunya tidak salah. Dia bersandar kepada zat yang akan membela dan menguatkannya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah yang akan membelanya. Cukup baginya Allah yang akan mencukupinya. Oleh sebab itu gerakan kehidupan kita, apabila yang membimbing, yang mengarahkan adalah kekuatan tauhid yang ada pada hatinya, dia akan merasakan ketenangan. Ini yang harus kita pahami. Adapun kadangkala sikap ketergesa-gesaan, kalau di sini boleh kita terjemahkan sikap kemerungsung, artinya kalau tidak salah ketergesa-gesaan, itu kembali kepada tentunya dalam bentuk apa dia melakukan hal itu. Ada sesuatu dalam amalan manusia ini, ada dua sifat. Amalan yang kita lakukan itu ada dua sifat. Ada yang dilakukan dalam makna al-mubadarah, ada dalam makna al-isti'jal. Ada dua sifat. Kata Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala, apa yang kita lakukan ini ada dua sifat, yaitu al-mubadarah, yang kedua al-isti'jal. Al-mubadarah, dia bersegera karena itu adalah panggilan Allah, sehingga dia muncul kerinduan, kecintaan dan keceriaan dan kegembiraan untuk menyambut setiap daripada panggilan Allah SWT, sehingga mengamalkan itu dengan penuh cinta. Ini al-mubadarah, sehingga dia bergegas. Orang yang bergegas, dia akan melakukan amalan dengan memperhatikan segala sesuatu yang akan menyempurnakan amalan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'jal, tergesa-gesa. Beda antara bersegera, al-mubadarah, dengan al-isti'jal, bersegera-segera. Atau tergegas. Mohon maaf, apa namanya? Orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, kita lihat tentunya dalam perbuatan apa dia tergesa-gesa. Maka kata Syekh Muhammad Al-Imam, di antara definisi daripada al-isti'jal, kemerungsung ataupun tergesa-gesa, adalah seorang yang ingin melakukan sesuatu dalam keadaan belum tiba saatnya, atau tidak memperhatikan sifat-sifat yang dengannya akan sempurna dan utuh perbuatan yang dia lakukan. Contohnya, sikap tergesa-gesa yang tercela. Dia sama-sama ingin melakukan kebaikan, yaitu orang yang mendatangi sholat. Ketika ada orang umumnya, karena dia khawatir akan tertinggal rakaat yang pertama, apalagi melihat imam dan bukan rukuk, kemudian dia lari dari masjid. Dia lari. Terus dia lari. Ini namanya al-isti'jal. Tergesa-gesa yang dilarang, tercela. Karena Rasulullah menyatakan, alaikum bis-sakinati wal-waqar. Hendaknya kalian datangi sholat itu dengan sakinah wal-waqar. Dengan tenang, damai, tunduk, melangkah dengan apa adanya. Sampai kata Rasulullah, wa ma fatakum, dan apa yang tertinggal, fatimu, sempurnakan nanti. Sehingga kita melakukan dari awal, kita melakukan kebaikan, itu kita lakukan dengan tenang, dengan penuh kehati-hatian, dan kita jaga kesempurnaan dan keutuhan. Dan juga mungkin kadangkala sikap tergesa-gesa ini menjadi watak pada diri seseorang. Maka juga kita harus melihat sikap ketergesa-gesaan ini dalam bentuk apa. Walaupun tentunya juga kita ingat bahwa ketergesa-gesaan ini adalah sifat yang tidak baik, yang akan dengannya tertunda kemuliaan bahkan kemenangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau mengingatkan bahwa kelak atau hampir-hampir saja ini, hampir-hampir saja, kata Rasulullah, kalian akan mengalami sebuah perjalanan yang kalian tidak akan mengkhawatirkan apapun pada diri kalian. Damai, aman keadaan suatu bangsa. Tetapi, kata Rasulullah, kalian ini adalah umat yang tergesa-gesa. Ditentukan oleh para ulama bentuk ketergesa-gesaan yang berakibat fatal itu sebagaimana orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang beramal tentunya dalam keadaan tanpa bimbingan, seakan-akan mereka ingin meraih kemuliaan. Tetapi, subhanallah, mereka melanggar dalam sesuatu yang bahkan mendatangkan kezaliman pada dirinya dan pada umat. Jika kita ingin meruqyah suami atau anak, apakah wajib meruqyah diri sendiri dahulu? Tidak, tidak wajib. Boleh kita meruqyah suami kita atau anak kita, atau suami meruqyah istrinya dan anaknya. Dan Rasulullah SAW menistata'a, barang siapa yang bisa mendatangkan kemanfaatan, falyaf'al. Maka hendaknya dia lakukan. Maka kata para ulama bahwa meruqyah itu adalah sunnah. Meminta untuk diruqyah makruh. Mungkin kita katakan, tolonglah ruqyah saya, ini makruh. Tapi meruqyah itu sunnah. Kita lihat saudara kita sakit, kita datang, kita doakan, kita ruqyah, itu sunnah. Bagaimana cara terbaik dalam ruqyah? Apakah di hadapan orangnya? Bisakah jarak jauh atau melalui media air misalnya? Cara meruqyah yang berkaitan tentang permasalahan ini mungkin ini agak panjang. Ada tulisan kitab yang sangat baik sekali. Saya belum terjemahkan. Yang di antara ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala tentang tata cara meruqyah. Sudah ada yang terjemahkan juga? Sudah, sudah. Mungkin juga bisa dilihat dalam Hisnul Muslim atau dalam zikir, bacaan zikir, doa dan ruqyah. Itu disebutkan tentang cara meruqyah. Dan cara yang terbaik untuk ruqyah yaitu kita datangi orang itu dalam keadaan tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin sepenuhnya kepada Allah. Jangan ada keraguan dalam diri kita. Dan kita dalam keadaan suci. Itu dalam keadaan toharah. Dalam keadaan kita toharah. Kemudian kita pegang orang itu. Kita pegang orang itu. Kemudian kita bacakan. Umpamanya kita bacakan. Kita pegang di kepalanya. Atau di tempat yang mana sakit. Atau kita langsung bacakan dengan tanpa dipegang juga tidak mengapa. Kita bacakan. Al-Fatihah. Kemudian tentang penggunaan media. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyatakan bolehnya menggunakan media, tetapi media yang tentunya biasa dilakukan oleh para salaf. Contohnya adalah air. Contohnya adalah air. Kita bacakan dalam air itu Al-Fatihah, kemudian kita tiup air itu, kemudian kita minumkan. Itu diperbolehkan oleh sebagian para ulama. Dan cara yang terbaik tentunya cukup kita datang dan kita doakan. Cukup kita datang dan kita doakan. Kalau dikatakan jarak jauh, tidak ada ruqyah jarak jauh. Yang ada doa jarak jauh. Itu doa yang terbaik. Kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah saudara saya dari penyakitnya. Itu boleh. Bukan saya ingin meruqyah Al-Fatihah semuanya. Dia baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini enggak, tidak dibenarkan. Tapi kalau dia berdoa untuk saudaranya, maka kita katakan ini doa yang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa doa yang terbaik untuk saudaranya yaitu dalam keadaan tidak diketahui. Min akhihil ghaib, yaitu kita doakan tanpa adanya permintaan saudara kita, bahkan lama kita tidak ketemu, bahkan jarak yang sangat jauh. Tapi loyalitas kita, kecintaan kita membawa dalam sebuah doa dengan jujur dari hati kita, kita memohon kepada Allah, kita katakan, ya Allah, sembuhkanlah si fulan. Ini hendaknya perlu diwujudkan dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang ada pada saudara kita, kita bisa bantu dia tentunya dengan doa yang penuh kejujuran. Dengan tanpa permintaan darinya. Wujudkan loyalitas. Lihat umpamanya, sekian lama dia dalam keadaan belum mendapatkan jalan keluar, dan kita mengetahui bahwa dia itu dalam keadaan kesulitan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatkanlah jodoh untuknya, umpamanya. Dengan jujur kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu merupakan jalan keluar, dan itu doa yang terbaik kata Rasulullah, min akhihil ghaib. Tapi kalau ruqyah tidak ada. Teori penyembuhan yang dipampangkan di televisi, penyembuhan jarak jauh, itu batil. Dengan meruqyah, kemudian meraba, kemudian dengan cara-cara tertentu, kita katakan tidak ada penyembuhan jarak jauh, yang ada doa. Yang ada doa. Kalau penyembuhan dengan cara ruqyah, yaitu dengan membaca Al-Fatihah khususnya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ini agak di luar, kemarin ada pembahasan mengenai musibah waktu Riyadus Salihin malam itu, ada hubungannya musibah juga, musibah yang menimpa pada orang-orang yang memiliki sifat kiber. Yang pertama itu bisa, yang pertama sekali mengenai fisik, mengenai fisiknya. Nah, penjelasannya itu bisa Anda mintakan Ustaz, Anda belum paham mengenai itu. Jazakumullah khairan. Itu kajian di mana? Di Fatahillah Ustaz, Riyadhus Shalihin. Oh, ya. Kajian kita. Iya, kita. Iya, mohon maaf. Tapi kita kajian di tempat sini. Yang dimaksudkan dengan disegerakannya hukuman ataupun musibah bagi orang yang kibur, yang menimpa fisik, itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang ancaman. Contohnya bagi orang-orang yang melecehkan sunnah, maka mereka adalah golongan yang sangat riskan tentunya, karena mereka akan dalam kehidupannya akan Allah segerakan hukuman yang bersifat fisik, walaupun kadang-kadang tentunya dalam bentuk yang mungkin tidak disadari oleh orang itu, atau kadang-kadang juga Allah tunda. Tetapi di antara perkara yang akan disegerakan hukuman dari Allah adalah dia melecehkan sunnah. Diriwayatkan contohnya, ada seseorang yang dia dinasihati dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam kitab Ta'dhim Sunnah oleh Syekh Abdul Qayyum Asy-Syuhaiban, riwayat seseorang dinasihati dengan sabda Rasulullah, yaitu kata Rasulullah, janganlah engkau memasukkan tanganmu ke jannah, langsung mengambil air dengan tangan kita ketika kita bangun di pagi hari. Kenapa? Kata Rasulullah, karena dia tidak mengetahui aina batat yadu, di mana gerangan atau di mana tangannya tadi malam itu bermalam. Maka ada orang yang berkata, sungguh aku tahu di mana tanganku bermalam. Ada yang dia tahu gerakan tangan saat dia tidur. Jadi tidak perlu untuk dia mencuci dulu kemudian memasukkan, tapi dia langsung masukkan ke jannah. Tiba-tiba subhanallah, di malam harinya ketika dia bangun, seluruh tangannya sampai ke pergelangannya itu masuk ke duburnya ketika bangun. Kemudian juga dalam hadis, ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada seseorang untuk makan dengan tangan kanannya. Kemudian menyatakan, aku tidak bisa. Lestata', kata Rasulullah. Maka kemudian orang ini tidak sanggup mengangkat tangannya. Seperti lumpuh. Dan ini adalah hukuman yang Allah segerakan. Hukuman yang bersifat fisik. Dan teramat banyak. Umpamanya juga, sabda Rasulullah, orang yang mendahului imam ketika ruku' atau ketika bangun daripada ruku', Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala khimar. Ini ditafsirkan oleh para ulama, bisa jadi fisik, bisa jadi sifat, bisa jadi kelak pada hari kiamat Allah rubah dia menjadi khimar. Dan semuanya bisa terjadi. Diriwayatkan dalam kitab Qaulul Mubin fi Akhtar al-Musallim, riwayat oleh Ibnu Hajar, ada seseorang yang dia tidak pernah mau dilihat. Dalam keadaan orang yang saleh. Tetapi suatu waktu dia mengabarkan sebab kenapa dia tidak mau dilihat. Dia katakan bahwasanya sungguh Allah telah merubah kepalaku menjadi kepala khimar. Kepala keledai. Saat aku mendahului imam. Subhanallah. Ini bisa atau ini merupakan musibah yang menimpa fisiknya secara langsung. Makanya orang-orang yang sombong itu sangat lebih riskan lagi tentunya. Lebih berbahaya lagi kondisinya. Kalau orang itu sombong, itu lebih berbahaya lagi. Sebenarnya dalam hadis, orang yang berjalan dalam keadaan mengulurkan kainnya di bawah mata kaki. Dan dia berjalan dengan sombong, kata Rasulullah. Maka kelak Allah akan benamkan orang ini. Bisa jadi Allah akan benarkan segala fisiknya atau dia mendapatkan azabul qabr dalam bentuk Allah akan timbul tenggelamkan di dalam bumi sampai hari kiamat. Ini hukuman yang sifatnya fisik bagi seorang yang sombong. Dan teramat banyak tentunya kisah akibat daripada kesombongan, Allah segerakan hukuman secara fisik. Allah segerakan hukuman secara fisik. Na'udzubillah. Walaupun tentunya tidak mesti hukuman itu secara langsung. Dan bisa jadi juga Allah tunda. Tetapi yang paling berbahaya, hukuman itu ketika menimpa hatinya. Sebagai firman Allah SWT, wa yatba'u Allah, Allah akan tutup pada hatinya. Orang yang sombong, Allah akan tutup pada hatinya sehingga tidak akan bisa kebaikan itu sampai kepadanya. Sangat sulit kebaikan itu akan sampai kepadanya. Ini yang paling berbahaya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari sifatul kibar, sifat kesombongan. Wassallallahu alaihi wasallam.